ulangi al-akhraq. Al-akhraq itu alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya bakat untuk berbisnis dan semisalnya. Kalau Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi, beliau memberikan bahasa yang lebih mudah, huwallazi laisa bisani. Huwallazi laisa bisani'in. Al-akhraq itu yang bukan sani, tidak punya usaha. Ya, mungkin karena memang tidak mampu atau tidak punya modal. Itu akhraq. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum.